alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mendulang sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul beribadah di salah satu dari rumahnya di muka bumi ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi seperti ini selalu menyertai kita dimanapun kita berada, karena terkaitnya hati dengan rumah Allah Azza wa Jal merupakan salah satu bentuk kemuliaan di dalam hidup. Bagaimana itu Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di antara 7, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang lelaki yang terus terpaut hatinya, terkait hatinya selalu dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebuah keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalbu itu selalu terkait dengan rumahnya untuk melakukan pendekatan diri kepadanya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua dari 7 adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Pemudi yang terus berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi seperti ini selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Seseorang yang selalu tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita melangsungkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala rahimahullah, rawi Tirmidzi fi jami'ihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abu Amir akhbarana Khalid bin Al-Yas an Shalih bin Abi Hisan qala sami'tu Sa'id ibn Musayyib yaqul. Ucapan Sa'id ibn Musayyib yaqul inna Allaha tayyibun yuhibbu at-tayyiba nadhifun yuhibbu an-nadhafata karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul juda fanadhifu akhbiyatakum wala tashabbahu bil yahud. Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan di dalam jami'nya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah memberitakan kepada kami Khalid ibn Yas, dari Saleh bin Abi Hisan. Saleh mengatakan, aku telah mendengar Sa'id ibn Musayyab berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, maha bagus, dan mencintai kebagusan. Allah Azza wa Jalla maha bersih dan cintai kebersihan. Allah Azza wa Jalla maha mulia, dermawan, mencintai kemuliaan, kedermawanan. Allah Azza wa Jalla Jawwar, yang maha dermawan, terus memberi. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai sifat Jud, sifat suka memberi. Fanadzifu akhbiyatakum, maka bersihkanlah tempat tinggal tempat kalian, kemah-kemah kalian. Wala tashabbahu bil yahud, dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Qala, fadzakartu dzalika lil muhajir bin Mismar, faqala haddatsanihi Amir ibn Sa'ad an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu illa annahu qala fanadhifu afniyatakum. Hadha hadithun gharib. Khalid ibn Ilyas yudha'af. Ayudha'af. Kata beliau, aku menyebutkan hal itu kepada Muhajir bin Mismar. Maka beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Amir bin Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertinya, seperti ucapan di atas, kecuali ada perbedaan. Fanadzifu afniyatakum, maka bersihkanlah halaman rumah kalian. Ini adalah hadis gharib, karena Khalid bin Ilyas dilemahkan. Ya, bahkan barakallahu fikum al-hafid mengatakan di dalam taqrib, matrukul hadith. Ya, hadithnya Khalid ibn Ilyas matruk, berarti lemah sekali. Barakallahu fikum. Wa fi Tirmidhi aydan fi kitabil bir qala, masih di dalam riwayat Imam Tirmidhi dalam kitab Al-Bir, qala haddathana Al-Hasan bin Arafah haddathana Sa'id ibn Muhammad Al-Warraq an Yahya bin Sa'id an Al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam riwayat Imam Tirmidhi juga, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku, ay telah menyampaikan kepadaku Al-Hasan bin Arafah, telah menyampaikan kepadaku Sa'id ibn Muhammad Al-Warraq dari Yahya bin Sa'id dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah. As-sakhi, yaitu kedermawanan itu dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kedermawanan itu adalah dekat dari surga. Ai, orang yang dermawan dekat dari Allah, dekat dari surga. Qaribun minan nas, dekat dari manusia. Ba'idum minan nar, orang yang dermawan itu jauh dari api neraka. Wal bakhilu ba'idum minallah, dan orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Qaribum minan nar, dekat dari neraka. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bakhil, dan seorang yang jahil lagi dermawan itu lebih Allah cintai dibanding dengan ahli ibadah tapi bakhil. Ahli ibadah tapi bakhil, barakallahu fikum. Disebutkan juga Sa'id ibn Muhammad al-Warraq adalah da'if. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadza hadithun gharib la na'rifuhu min hadith Yahya bin Sa'id. Kami tidak mendengar, barakallahu fikum, hadithnya gharib. Kami tidak mengenal hadith ini dari Yahya bin Sa'id. Adapun riwayat dari Yahya ibn Sa'id, yaitu Aisyah, sahabatnya Aisyah, tetapi mursalan, ya, mursal hadithnya. Wa fi sahihi, di dalam sahih al-Bukhari dan Imam Muslim, inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala witr, menyukai al-witra, ya, al-witr yaitu ganjil, barakallahu fikum, menyukai al-witr. Akan lebih jelas lagi beliau sebutkan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang lebih dari apa yang ada pada makhluk itu dari sifat yang mulia atau amalan-amalan yang agung. Wa huwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbur rahama. Dia Allah Azza Jalla Zat yang maha penyayang, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang penyayang. Wa innama yarhamu min ibadihi ruhama, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla menyayangi dari hamba-hambanya yang memiliki sifat ruhama, sifat kasih sayang. Wa huwa sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadi. Allah Azza wa Jalla sittir, yang memiliki sifat menutup, ya. Dan Allah Azza wa Jalla menyukai orang yang menutupi kekurangan aib dari hamba-hambanya. Ala ibadi. Wa'afun yuhibbu man ya'fu anhum, dan Allah adalah zat pemaaf yang memudah memaafkan, zat yang memiliki sifat maaf, dan dia mencintai orang yang memberikan maaf dari hamba mereka, dari hamba Allah. Wa'afurun yuhibbu man yaghfiru lahum, dan Allah zat maha pengampun, dan Allah Azza wa Jalla menyukai, menyenangi, mencintai orang yang memberikan ampunan, ay maaf, وَلَطِيفٌ يُحِبُّ اللَّطِيفَ مِنْ عِبَادِهِ. Dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha lembut dan mencintai orang-orang yang lembut terhadap hamba-hambanya, ay dari hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla wa yubghidul fadhal ghalidhal qasil ja'dhariyal jawwab. Dan Allah Azza wa Jalla membenci sifat kekasaran, sifat keras, sifat kaku. Allah Azza wa Jalla membenci ja'dhariyah, artinya al-ghalidh, ya, pemarah, sombong. Al-jawwad, yaitu sombong. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai hal itu. Warafiqun yuhibbur rifqa. Allah Azza wa Jalla zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan. Wahalimun yuhibbul hilma. Allah Azza wa Jalla zat yang maha halim, ya, lembut, sabar. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai kelembutan itu. Wa barrun yuhibbul birra wa ahlah. Allah zat yang maha baik, mencintai kebaikan dan pelaku kebaikan. Wa adlun yuhibbul adla. Allah zat yang maha adil dan mencintai keadilan. Wa qabilul ma'adzir. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang menerima ma'adzir, yaitu uzur-uzur. Ya, Allah Azza wa Jalla menerima uzur hambanya. Ia termasuk diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang lupa, ya, wal khata'a, kesalahan. Barakallahu fikum, orang yang dipaksa, ya, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu man yakbalu ma'adhira ibadih. Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang menerima udur-udur hambanya. Ya, Allah mencintai orang yang barakallahu fikum menerima ma'adhir ibadihi. Wa yujazi abdahu bihasabi hadhihi sifat fihi wujudan wa adama. Dan dia Allah Azza wa Jalla akan memberikan imbalan balasan kepada hambanya sesuai dengan sifat-sifat itu, apakah fihi wujudan wa adama, ada sifat itu atau tidak ada, Allah tetap akan mengganjar. Faman afa afa anhu. Barang siapa yang memberikan maaf, maka Allah akan memaafkan dia. Wa man ghafara ghafara lah. Dan barang siapa yang memberikan ampunan, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Wa man samaha samahahu. Dan barang siapa yang memberikan maaf, maka Allah akan memaafkannya. Wa man haqaqa haqaqahu. Barang siapa yang selalu berada mewujudkan kebenaran, Allah Azza wa Jalla akan membantu dan menolongnya. Wa man rafaqa bi ibadihi rafaqa bi. Barang siapa yang lembut terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan bersikap lembut kepadanya. Wa man rahima khalqahu rahimah. Barang siapa yang menyayangi hamba Allah, Allah akan menyayanginya. Wa man ahsana ilaihim ahsana ilaih. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Wa man jada alaihim jada alaihi. Barang siapa yang memberikan atas mereka dermawan, Allah akan bersikap dermawan atasnya. Wa man nafa'ahum nafa'ahu, wa man satarahum satarahu. Barang siapa yang dia memberikan manfaat kepada mereka, ya hamba Allah, Allah akan memberikan manfaat kepadanya. Wa man satarahum satarahu. Dan barang siapa yang menutupi kesalahan atau aib-aib saudaranya atau hambanya, maka Allah akan menutupinya. Wa man safaha anhum safahan. Barang siapa yang memberikan maaf kepada mereka, safaha anhum, Allah akan memberikan maaf. Wa man tatabba'a auratahum tatabba'a auratah. Barang siapa yang mencari-cari aurat, aib, kesalahan-kesalahan, maka Allah Azza wa Jalla akan mencari auratahu, kesalahan-kesalahannya. Wa man hatakahum hatakahu wa fadahahu. Dan barang siapa yang menghancurkan kehormatan saudaranya atau hamba Allah, maka Allah akan membuka, ya, akan membuka tabir rahasianya atau aib-aibnya. Wa fadahahu, dan Allah akan membongkarnya. Wa man mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu. Barang siapa yang menghalangi hamba Allah untuk mendapatkan kebaikan Allah, maka Allah akan mencegah dia untuk mendapatkan kebaikannya. Wa man syaqqa syaqqallahu ta'ala bih. Barang siapa yang memberat-beratkan hamba, maka Allah akan memberat-beratkannya. Wa man makara makara bih. Barang siapa yang melakukan tipu daya, maka Allah akan menipu daya dia. Wa man khada'a khada'ahu. Sama, barang siapa yang melakukan penipu daya, penipuan terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan membalasnya dengan menipu dia. Wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allah taala bi tilka sifat bi ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berbuat terhadap makhluk dengan sifat-sifat, maka Allah Azza wa Jalla akan berbuat kepadanya dengan sifat itu sendiri di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Al-jaza'u min jinsin amal. Ini yang sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Di saat kita menyangka seseorang itu lemah, tidak berdaya, misalkan kita perlakukan dia semena-mena, kita perlakukan dia dengan penuh kezaliman, dia tidak bisa membela diri, suaranya tidak didengar, misalkan karena barakallahu fikum kedudukan dia rendah, fakir, miskin. Barakallahu fikum, hati-hati. Allah Azza wa Jalla yang akan membela dia, walaupun tidak ada yang membelanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela. Apapun yang kita perbuat kepada seseorang di dunia ini dengan sifat-sifat, maka Allah akan memperlakukan kita dengan sifat-sifat yang kita perbuat di dunia dan juga di akhirat, wal'iyadu billah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, bagi kita yang belajar hidup ini, kita akan menyadari apa yang diperbuat terhadap diri kita, mungkin dari anak kita dan seterusnya. Maka kita ingat dan mencoba untuk mengkajinya jangan-jangan dulu pernah kita melakukannya kepada kedua orang tua kita. Ya, pernah kita berbuat terhadap kedua orang tua kita. Atau mungkin pernah kita berbuat terhadap orang lain dulu. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ditimpakan perbuatan yang semisal terhadap diri kita sendiri. Itu adalah keadilan di dalam hidup. Yang ditegakkan oleh Zat yang Maha Adil. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga bagaimanapun kita berniat untuk berbuat jelek terhadap seseorang. Berbuat jahat, berniat saja. Barakallahu fiik. Bagaimana lagi kalau kita melakukannya? Ya, niatan jelek, pikiran yang jelek itu kita tuangkan. Kita buktikan terhadap saudara kita. Maka Allah Azza wa Jalla yang akan membalasnya. Walaupun mungkin barakallahu fiikum kita melihat tadi kita sebutkan dia tidak bisa apa-apa. Mungkin Anda orang kaya, dia miskin. Anda orang terpandang, dia tidak punya nilai. Anda orang yang ini, dia adalah orang yang benar-benar hidupnya ya dalam kesusahan. Oh, jangan sekali-kali engkau berbuat terhadapnya sesuatu yang kemudian Allah membalas dengan apa yang kita perbuat. Sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu, segala yang terkait dengan hak-hak saudara kita, maka kita harus berupaya untuk menunaikannya di dunia. Berupaya untuk kemudian menunaikannya di dunia. Sebelum nanti ada hari-hari yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam kebangkrutan. Tahukah Anda siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya barang dan orang yang punya hutang, tidak punya duit. Ya, tidak punya barang, tidak punya duit, hutang, bangkrut. Barakallahu fikum. Ini pandangan para sahabat Nabi menjawabnya apa yang mereka kenali di kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalian salah, tapi Nabi alaihi salatu wasallam membimbing lebih dari itu. Ingin membawa mereka bahwa kerugian bangkrut yang benar-benar merugi di saat kemudian seseorang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala puasa. Ya, membawa gajinya, sholat, sedekah, tapi di dunia dia bersinggungan hidupnya dengan sesama manusia. Pernah mencela ini, pernah mencaci maki itu, pernah memukul ini, pernah membunuh, mengambil hartanya dan seterusnya. Semua orang yang pernah diperlakukan di dunia itu akan datang mengambil barakallahu fikum upahnya. Dulu Anda pernah mencaci maki saya di dunia, ya, mengambil, datang mengkisos, datang mengambil itu datang. Kalau sekiranya ternyata utangnya masih ada. Ada orang yang ini dulu dipukul, ini dulu dijabret, ini dulu sampai bercucuran darah dari badannya, diperlakukan olehnya misalkan, maka dia juga datang akan mengambil. Kalau ternyata habis amal kita, maka kejelekan orang yang datang itu akan diberikan kepada kita. Ini gambaran orang-orang yang bangkrut barakallahu fikum dalam pandangan risalah. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita agar segera untuk mencari penghalalan. Mungkin kita telah berbuat sesuatu kepada kedua orang tua kita, segera. Segera untuk meminta maaf. mengakui dulu pernah ingat, insya Allah masih terekam ya apa yang kita perbuat terhadap kedua orang tua kita sebelum keduanya meninggal dunia, segera untuk minta maaf. Utarakan ya al-ab, al-um, dulu saya banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa, dimaafkan, mohon untuk dimaafkan ya sebelum saya lebih dahulu dipanggil, atau mungkin kedua orang tua lebih dahulu dipanggil, meminta maaf. Barakallahu fikum kepada kedua orang tua. Demikian juga kaitannya dengan orang yang pernah bersinggungan dengan kita di dalam hidup. Ya, kalau sekiranya kita sudah tidak tahu kemana orangnya, ya kita berbuat untuk menutupi semuanya itu. Kita cari, kalau misalkan kaitannya dengan apa namanya, barakallahu fikum, dengan harta benda, kita tahu ahli warisnya, ya kita berikan apa yang dulu pernah kita bersinggungan dengan orang tuanya atau mungkin saudaranya dan seterusnya. Barakallahu fikum, untuk mencari penghalalan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena tidak ada satupun dari kita yang luput dari kesalahan dan kekeliruan di saat kita berada di dalam kejahilan. Kita berharap dengan terus kita berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap diri, meluruskan barakallahu fikum hidup kita di atas tuntunan agamanya, Allah Azza wa Jalla menutup semua kesalahan-kesalahan kita, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, ini yang menjadikan kita takut semestinya, bahwa balasan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Mari kita dengarkan keberikutnya. Fallahu ta'ala li'abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Dan Allah Azza wa Jalla berbuat terhadap hambanya atas apa yang diperbuat hamba itu terhadap makhluk-makhluk Allah. Ya, barakallahu fikum. Fallahu ta'ala li'abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Maka Allah Azza wa Jalla akan berbuat terhadap hambanya sesuai dengan apa yang diperbuat hamba itu terhadap khalqihi, yaitu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tentu ini memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk siapapun juga. Ya, kita didik anak-anak kita ahlus sunnati wal jamaah untuk membiasakan diri melakukan terbaik terhadap siapapun. Jangan melakukan pengerusakan, senang gemar merusak. Ya, apalagi mengeluarkan kata-kata yang jelek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu termasuk daripada perbuatan yang sangat-sangat keji. Walihada ja'a fil hadith. Berdasarkan ini, datang sebuah hadith Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Allah akan berbuat terhadap hambanya sesuai dengan apa yang diperbuat hamba itu terhadap makhluknya. Man satara musliman satarahu Allahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupi segala aibnya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa dari kita yang tidak punya aib? Ya, setinggi apapun engkau beribadah kepada Allah, tetap engkau punya kekurangan. Tetap engkau akan terjatuh di dalam kesalahan dan kelupaan. barakallahu fi. Oleh karena itu harus benar-benar kita berupaya untuk menjaga ya rahasia saudara kita, kekurangan saudara kita, aib saudara kita. Kalau hamba itu telah melakukan demikian, Allah akan berbuat yang semisal di dunia dan juga di akhirat. Wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu ta'ala anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melonggarkan seorang beriman dari kesusahan dan kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah Azza wa Jalla akan melonggarkan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu ta'ala hisabahu. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan perhitungannya. Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah akan berbuat terhadap hamba itu sesuai dengan apa yang diperbuat hamba itu kepada makhluknya. Berarti benar-benar ada perhitungan di dunia dan perhitungan di akhirat. Kalau baik yang kita perbuat buat pada makhluk Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berbuat baik kepada kita. Jelek kita perbuat dan kita lakukan, maka jelek pula yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Wa qala wa man aqala nadiman aqala Allah ta'ala utratahu. Barang siapa yang menerima, man aqala nadiman, orang yang menyesal, ini dalam bab jual beli iqala. Ya. Dia, ya sudah kalau anda tidak jadi, ya kita tidak jadi, dibantu. Ya, barakallahu fikum, aqala Allah ta'ala akrata, ay safaha anhu. Allah akan memberikan maaf kepadanya. Subhanallah. Wa man anzara mu'siran aw wada'an adallahu Allah ta'ala fi dhilli 'arsyihi. Kata beliau, dan barang siapa yang memberikan kelonggaran terhadap orang ketenggang waktu, terhadap orang yang kesulitan, atau mungkin wada'a anhu, dia melepaskan dari beban, ya sudah kalau begitu ya saya halalkan apa yang anda pinjam, wada'a anhu, maka Allah Azza wa Jalla akan menaungi dia dalam naungan arasy-Nya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kata beliau, li'annahu lamma ja'alahu fi dhillil inzar was-sabr wa najahu min harril mutalaba wa hararati taqallufil ada' ma'a usratihi wa 'ajzihi najahu Allah ta'ala min harris syamsi yaumal qiyamati ila dhillil 'arsy. Kenapa? Karena di saat dia menjadikan naungan indhar was-sabr, indhar memberikan kelonggaran tenggang waktu, dan dia bernaung dengan kesabaran, wa najahu min haril mutalabah, dan dia bebaskan saudaranya dari panas tuntutan. Ya, jadi kan namanya berhutang, ya mesti akan dituntut panas. Wa hararati taqallufil ada ma'a usratihi wa ajzi, dan panasnya penunaian ada yaitu amanah atau beban, bersamaan kesulitan yang ada pada dirinya dan kelemahan yang ada pada dirinya untuk menunaikan, dibebaskan dari panas tuntutan, dibebaskan dari panasnya barakallahu fikum pelaksanaan beban di dalam hidup, karena memang susah atau mungkin lemah, maka Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia dari panasnya matahari pada hari kiamat, ila dhillil arsy, kepada naungan arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga, agar jangan ada makhluk yang terkena zalimnya kita. Jangan ada makhluk yang mengenai kezaliman kita. Barakallahu fikum. Ya, agar terus kita berupaya untuk mewujudkan kebaikan biqadril istitaah, dengan kesanggupan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Kita mencoba mewujudkan kebaikan, maka tentu tidak ada pintu kebaikan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, daripada pintu ilmu agama. Kita mengajarkan, kita menyebarkan, baik dengan lisan kita atau mungkin dengan amaliah kita, dakwah kita menyebarkan kebaikan, maka ini barakallahu fikum pintu kebaikan yang sangat-sangat besar. Maka oleh karena itu, bersabarlah kita wahai ahlus sunnati wal jamaah, al-aba wal ummahat, untuk terus membimbing, mengarahkan putra-putri kita. Mungkin kita akan dituntut marah setiap saat. Sabarkan dirimu, ikhlaskan marahmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat dan suatu ketika, anak yang sadar akan sadar bahwa marah kedua orang tuanya untuk kemuliaan dia, untuk kebahagiaan dia, untuk kelurusan hidup dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kepada segenap asatidah, terus lakukan yang terbaik buat ahlus sunnati wal jamaah, rijalan wa nisa, al-aba wal ummahat wa tullah, untuk kita mendapatkan imbalan yang terbaik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.